7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Jembatan rusak parah, petani Panton Selasih dan Panton Mawang gelar gotong royong. Diduga tenggelam, bocah 4 tahun ditemukan tak bernyawa di Sungai Krungcut. Kota Zaporizhia, Ukraina akan referendum untuk gabung ke Rusia. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Syederalun, Polresta Banda Aceh mengamankan 4 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Keempat tersangka diamankan di wilayah hukum Kota Banda Aceh sejak April 2022 lalu. Kapolres Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK melalui Kasat Res Narkoba Kompol Tenri Wardi mengatakan barang bukti itu sudah diamankan sejak April lalu. Tenri saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh Jumat 15 Juli mengatakan malam tadi pihaknya berhasil mengamankan satu orang tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta. Ia memiliki sabu seberat 2,9 gram. Total ada 4 orang tersangka yang diamankan sejak April. Penanganan perkara itu sengaja dikumpulkan. Penangkapan pertama dilakukan pada April, tersangka berinisial AM dengan barang bukti sabu seberat 52 gram. Rencananya sabu akan dijual di seputaran Kota Banda Aceh. Kemudian paket sabu asal Aceh Utara dengan barang bukti seberat 32 gram. Kemudian barang bukti ganja yang diamankan setelah pasca pengiriman ganja kering melalui Bandara SIM Aceh Besar pada Jumat 28 April. Terakhir, penangkapan yang dilakukan beberapa hari lalu dengan tersangka berinisial AM, barang bukti sabu seberat 2,9 gram. Barang yang diamankan ini merupakan barang yang siap pakai dan siap edar. Saat ini pelaku diamankan di Polresta Banda Aceh dan dijerat dengan pasal 114 Junto 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Selatan yang dilaporkan Taufik Zaz. Syederalun, ratusan petani pala dan durian di wilayah kemukiman Pantan Luas, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, Jumat kemarin menggelar gotong royong untuk memperbaiki jembatan menuju perkebunan mereka yang kondisinya sudah rusak parah. Informasi yang diterima serambinews.com, para petani bergotong royong berusaha menebang kayu semawe besar sepanjang 20 meter dan mereka tarik bersama-sama hampir 700 meter dari dalam hutan ke jalan tani di kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Hal ini terpaksa mereka lakukan sebab satu-satunya jembatan kayu akses ke kebun warga sudah patah. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan tidak bisa mengangkut hasil panen, terpaksa Kecik Gampung Baru, Mas Rils, melakukan inisiatif mengajak masyarakat bergotong royong mengangkat kayu yang cukup panjang dan berat tanpa menggunakan alat berat dan bantuan pihak lain. Masyarakat setempat berharap kepada Pemda Aceh Selatan dan anggota DPRK Dapil Samadua untuk memperhatikan mereka dan membantu sesuai kapasitas mereka, mengingat jalan dan jembatan tersebut sangat dibutuhkan. Setelah dari Aceh Selatan, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Zaki Mubarak. Syederalun, kawanan gajah liar kembali masuk ke pemukiman warga Gampung Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Kawanan gajah diperkirakan sebanyak 7 ekor, termasuk satu anak gajah. Selain itu, menurut informasi, kawanan gajah liar juga sudah mengganggu tanaman warga sekitar. Kecik Gampung Gunci, Fazir Ramli, saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, kawanan gajah sudah terdeteksi sekitar sebulan lalu dan saat ini masih berkeliaran dan berpindah tempat di sejumlah dusun di Gampung Gunci. Fazir menambahkan sudah memberitahukan tim Conservation Response Unit atau CRU untuk segera turun ke lokasi agar bisa menghalau kawanan gajah tersebut. Masyarakat sudah mulai resah dan takut karena kawanan gajah telah mulai merusak tanaman petani. Ada beberapa tanaman petani milik warga sekitar telah dirusak, termasuk pinang, pisang, dan sebagian tanaman muda. Luas kawasan kebun petani di lokasi sekitar ratusan hektar. Kawanan gajah terakhir dilihat sudah mendekati pemukiman warga Dusun Lok Pungki, Dusun Payarube, dan Dusun Alumeh. Jarak kawanan gajah itu dengan pemukiman berkisar 4 km dengan pemukiman gampung tersebut. Setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Indra Wijaya. Syederalun Muhammad Amar Kais, 4 tahun, warga Gampung Lamcot, Mukim Lam Jampo, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada Kamis 14 Juli malam ditemukan sudah tak bernyawa. Diduga bocah malang ini meninggal tenggelam setelah sebelumnya dilaporkan oleh neneknya di mana cucunya pergi tanpa sepengetahuannya. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK, melalui Kapolsek Ingin Jaya, Ibda Adlin SH, mengatakan bocah tersebut ditemukan meninggal dunia di Sungai Krungcut, Gampung Lamcot, Mukim Lam Jampo, Kecamatan Ingin Jaya, sekitar pukul 21. Dari keterangan saksi, pada Kamis 14 Juli, sekitar pukul 18, korban pergi ke Sungai Krungcut, hendak bermain dan mandi. Korban pergi ke sungai tanpa sepengetahuan neneknya, langsung membuka baju dan meletakkan di pinggir sungai. Entah bagaimana ceritanya, bocah Muhammad Amar Kais dilaporkan hilang tenggelam. Kemudian sekitar pukul 19, nenek korban pun mulai risau dan mencari tahu keberadaan cucunya. Bahkan nenek korban mulai menanyai warga sekitar di mana keberadaan cucunya, sekaligus meminta bantuan untuk mencarinya. Pencarian bocah malang itu pun mulai dilakukan sehingga ditemukan baju di pinggir sungai. Sekitar pukul 20.30, warga Gampung Lamcot bersama-sama menyisir dan turun ke sungai, dipandu oleh Kecik Gampung Lamcot Abdul Hadi. Sekitar pukul 21, korban ditemukan oleh para saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia, dengan posisi korban tertutup rumput di pinggir sungai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Forum High Level Seminar G20. Menko Erlangga jelaskan 3 upaya menguatkan ketahanan pangan sebuah negara. Syederalun, pemerintah terus berkomitmen memberikan perhatian kepada sektor pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan dan aktivitas perekonomian nasional. Dalam G20 High Level Seminar yang bertajuk Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity di Bali pada Jumat 15 Juli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa negara-negara di dunia perlu mempercepat dan memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan yang ada dalam ketahanan pangan. Menko Erlangga menegaskan bahwa Indonesia mengusulkan ketahanan pangan menjadi prioritas utama dan harus dimulai dari diri sendiri. Pada kesempatan tersebut, Menko Erlangga menjelaskan tentang 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan ketahanan pangan sebuah negara. Ketiga upaya itu, yakni mengurangi sampah makanan, mengembangkan diversifikasi pangan lokal, dan membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang. Untuk mengurangi sampah makanan, Menko Erlangga mengatakan bahwa inisiatif kecil seperti mengubah menu prasmanan ke ala carte dan menyimpan makanan dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan. Kemudian tentang pengembangan diversifikasi pangan lokal, Menko Erlangga mengatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan makanan dan industri lokal seperti sagu, sorghum, singkong, dan buah-buahan lokal sebagai upaya optimalisasi potensi pemanfaatan lahan dan pangan lokal. Selanjutnya, Menko Erlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini juga tengah membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang. Indonesia melakukan penguatan yang lebih komprehensif pada rantai produksi pertanian dari hulu ke hilir. Indonesia mengembangkan corporate farming, closed loop, food estate, dan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Menutup penjelasannya, Menko Erlangga kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. Kota Zaporizhia, Ukraina akan referendum untuk gabung ke Rusia. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, situasi Ukraina terkini, kota Zaporizhia dikuasai Rusia dan akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin tahun ini. Yevgeny Balitsky, kepala pemerintahan yang didirikan Rusia di wilayah Zaporizhia yang diduduki otoritas separatis yang didukung Moskow pada Kamis 14 Juli mengatakan ingin bergabung dengan Rusia sebagai wilayah Zaporizhia. Sebagian besar Zaporizhia dikuasai Rusia, begitu juga dengan Kherson di selatan yang dikendalikan Rusia sejak minggu-minggu pertama invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi Ukraina terkini, kedua kota itu sekarang diintegrasikan ke dalam ekonomi Rusia secara paksa. Para pejabat pro-Moskow mengindikasikan bahwa Rusia bermaksud tetap mengontrol Kherson dan sebagian Zaporizhia yang diduduki. Kremlin Moskow terus melakukan upaya rusifikasi di wilayah-wilayah yang diduduki di Ukraina melalui pemberian paspor Rusia kepada penduduk setempat dan membuka rute bus serta kereta api antara Crimea yang dicaplok Rusia dengan Kherson dan Zaporizhia. Rusia mencaplok Crimea di semenanjung Laut Hitam dari Ukraina pada 2014 setelah menggelar referendum di sana. Sebagian besar masyarakat internasional tidak mengakui hasil pemungutan suara itu. Dikutip dari kantor berita AFP tentang situasi Ukraina terkini, Yevgeny Balitsky bersikeras bahwa referendum yang digelar Zaporizhia akan transparan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Sabtu 16 Juli 2022. Informasi pagi ini dapat Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.